بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembicaraan kita yang telah lewat terkait dengan ujian dan cobaan yang menyertai seluruh hamba Allah di dalam hidup ini, terkhusus cobaan yang menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan ujian itu sebagai pengukur kejujuran dan kedustaan hamba-hambanya. Seseorang yang mendapatkan kekokohan di saat diturunkan ujian dan cobaan untuk dia berada di atas jalur syariat benar-benar merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tentunya keistiqomahan itu tidak datang begitu saja sebagai sebuah hadiah tanpa sebab. Namun Allah Azza wa Jalla jadikan bahwa taufik menuju istiqomah itu sebagai natijah, sebuah nilai dan buah di saat hamba itu benar-benar mempraktikkan apa yang dia telah ketahui dari ilmu agamanya. Maka barang siapa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kekokohan di saat ujian itu diturunkan oleh Allah, dia harus mengingat bahwa itu benar-benar merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dia bersyukur dan menyukurinya. Oleh karena itu, tidak boleh dia sombong, tidak boleh dia ujub, tidak boleh dia melihat dan memandang terhadap dirinya sendiri. Maka dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengokohkan dia di atas kebenaran agamanya, dan agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan dia dari mazalik wa zaygh, dari segala macam bentuk ketergelinciran dan penyimpangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengerti itu semua, mari kita belajar terhadap atau melalui mereka-mereka yang Allah pancangkan di kehidupan ini menjadi teladan. Bagi orang-orang yang istiqomah di saat menghadapi ujian dan cobaan besar, Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Allah Azza wa Jalla menjadikan para nabi dan rasul semuanya menjadi teladan yang baik di dalam hidup. Bahkan lebih khusus lagi, Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk berteladan, padahal beliau adalah terbaik, untuk berteladan kepada Nabi sebelumnya. Wasbir nafsaka, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Rasul Allah sebagaimana bersabarnya orang-orang sebelum engkau dari para rasul. ulul azmi minar rusuli ma'al ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Mari kita belajar. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah telah mendapatkan ismah, penjagaan, pemeliharaan dari kesalahan, kekeliruan. Mereka adalah orang yang terjaga dalam keikhlasan. Mereka adalah orang yang terjaga di dalam kejujuran. Tetapi bersama hidup mereka, ujian mewarnainya. Barakallahu fikum. Apa tujuannya ma'asyiral muslimin dan muslimat? Akankah seperti tujuan menguji hamba-hambanya atau umatnya? Jawabannya tidak. Ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul adalah untuk mengangkat derajatnya, sehingga siapa dari para nabi dan rasul yang mendapatkan ujian yang paling berat, merekalah rasul yang paling tertinggi derajatnya. Yang kedua adalah untuk memperlihatkan tentang kebenaran risalah yang dibawa dan kejujuran dia sebagai seorang nabi dan rasul di saat tantangan, di saat ajakan untuk membuktikan kebenarannya. Maka Allah Azza wa Jalla membantu rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memperlihatkan di hadapan mereka, menampakkan kejujuran, kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan kejujuran para nabi dan rasul sebagai pilihan Allah Azza wa Jalla. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lewat. Adapun kita sebagai umatnya dicoba, diuji oleh Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak ada punya ismah, tidak ada punya pemeliharaan untuk kemudian selamat dari segala macam mara bahaya, tidak ada jaminan. Oleh karena itu ujian itu berfungsi ingin mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Mari kita melihat warna-warni ujian yang dialami oleh imamu al-anbiya wal-rusul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat fajar Islam muncul di negeri yang gersang, Baitullahil Haram. Maka terlahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya. Di masa kecilnya Nabi kita alaihi salatu wassalam telah dikenal oleh kaumnya seseorang yang memiliki sifat siddiq, jujur. Seseorang yang memiliki sifat amanah, kepribadian yang kokoh dan mantap. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ya pantas kalau dia Allah katakan, Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Orang-orang kafir memberikan sanjungan pujian karena kebagusan akhlaknya. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun itu bubar. Itu hilang lenyap seketika di saat Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah amanat kepada beliau, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam mulai dengan terang-terangan menyampaikan dan mendakwahkan apa yang itu menjadi amanat Allah subhanahu wa ta'ala, di saat beliau mengajak mereka kepada al-Islam, menuju keselamatan hidup, maka nampaklah dari kaum itu istangkar, istingkar pengingkaran terhadap ajakan Nabi alaihi salatu wasalam. Ingat, sebelumnya mereka berikan gelar al-amin, kepercayaan. Sebelumnya mereka berikan gelar orang yang jujur. Namun di saat beliau mengajak mereka kepada al-Islam dalam dakwah yang diemban oleh beliau, ternyata mereka menganggap ini aneh dan asing. Apa yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengajak mereka cuma mengucapkan di saat itu, kulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ternyata kaum itu memahami makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah menghakimi sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, sekaligus mengakhiri, menghakimi perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mereka lakukan. Di saat barakallahu fikum, yang membawa amanat dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mereka tahu bahwa ini adalah orang yang jujur, orang yang amanah, mereka tidak langsung berani untuk membunuhnya. Tidak langsung, barakallahu fikum. Tidak pula berusaha bagaimana untuk memadamkan cahaya itu. Namun mereka menggunakan uslub-uslub, metode-metode sebelum keputusan pembunuhan terhadap diri beliau. Pertama, ini sebagai ujian terhadap diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Beliau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Beliau adalah orang yang amanah. Beliau adalah orang yang shadiq, jujur. Ternyata ujian hidup berwarna-warni. Di saat mereka tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini punya kedudukan orang yang baik, mereka tidak langsung memutuskan untuk upaya makar pembunuhan terhadap diri beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka lakukan? Fa'aradu alaihil mal awil jah wariyasah. Mereka mencoba menyodorkan kepada beliau alaihi salatu wassalam al-mal. Kemudian menyodorkan kepadanya al-jah, kedudukan. Menyodorkan padanya barakallahu fikum, kepemimpinan. Allahu Akbar. Coba perhatikan baik-baik ujian yang mereka mencoba untuk mengetuk jiwa yang istiqamah di atas risalah Allah Azza wa Jalla. Menurut mereka mungkin Muhammad itu menyuarakan itu karena ingin menjadi pemimpin, karena ingin diangkat, karena ingin harta benda. Ditawarkan semuanya itu. Langkah pertama dan utama pertama untuk memadamkan, untuk memberhentikan Nabi alaihi salatu wassalam dari menyampaikan tugas yang besar dari Allah Azza wa Jalla, walam yanjah, tidak berhasil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka melihat orang-orang kafir bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecondongan dan kecenderungan terhadap semua perkara itu barakallahu fikum, yang mereka memandang ini tawaran zen agung besar. Siapa seorang dai yang tidak menginginkan semuanya itu? Maksudnya hidup barakallahu fikum enak. Tapi ternyata ketika dia masuk ke dalam dakwah ini tidak seperti yang dia bayangkan. Dia dididik dai menjadi orang yang sabar untuk hidup apa adanya, serba kekurangan barakallahu fikum. Ya kalaupun diberikan tidak setimpal dengan tenaga pikiran yang dia keluarkan rahimani wa rahimakumullah jami'an, sampai dia harus mencari sampingan barakallahu fikum di dalam hidupnya untuk menghidupi keluarganya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kadar iman kita seperti itu ditawarkan menjadi pemimpin lo, saya kira berat bagi kita untuk bisa bertahan. Namun kita berharap dengan kita belajar membaca sirah Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti ini dan sirah para pendahulu kita yang saleh, insyaallah akan menjadi barakallahu fikum ibrah yang berharga di dalam hidup. Pandangan mereka, oh ini besar. Mereka rebutan kekuasaan, wah berbagai macam cara, bahkan sampai saling bunuh membunuh, yang kuat berkuasa, yang lemah menjadi budak piaraan. Ini sekarang datang tawaran, Anda mau harta benda, Anda mau kedudukan, Anda mau pemimpin jadi pemimpin, ditawarkan. Di saat mereka tidak melihat adanya kecondongan dan kecenderungan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang itu menurut mereka besar, karena hidup cuma untuk itu. Barakallahu fikum, untuk mencari ketenaran, untuk mencari ketersohoran, untuk menjadi orang yang nama-namanya disebut di kabilah-kabilah ini bangga. Barakallahu fikum. Di saat mereka tidak berhasil, jangan menyangka kalau mereka itu akan berakhir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'amadu ila uslub khisis. Lalu mereka mencoba untuk menggunakan uslub, metode rendahan. Apa itu? Yuridu nabihi tadmira a'sabir rasul law istata'u wal qada' ala ruhil ma'nawiyah al-aliyah. Mereka ingin menghancurkan, meruntuhkan a'sab, ay ubun-ubun dari akar Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau mereka itu mampu ingin menghancurkan maknawi Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sudah diagungkan, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka lakukan? Yaqtarihun iktirahat sakhirah. Mereka menyodorkan berbagai bentuk usulan yang di dalamnya penghinaan dan perendahan. Ingin membuktikan ini loh Muhammad berdusta, kata mereka. Sehingga mereka menyodorkan berbagai macam sodoran, iktirahat, usulan-usulan. Al-Quran telah menceritakannya kepada kita. Waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Wahai Rasul, kami tidak akan percaya kepadamu sampai engkau memancarkan air dengan benar-benar yanbu'a. Satu, au takuna laka jannatum min nakhil wa inab. Atau Anda memiliki kebun-kebun-kebun, dari kebun korma, kebun anggur. Fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Lalu dari celah-celah kebun itu engkau memancarkan air. Allahu Akbar. Ya. Sungai-sungai, kata mereka. Au tuskitas sama'a kama za'amta 'alaina kisafa. Atau Anda menjatuhkan langit lalu ke atas kami sebagaimana Anda sangka, lalu berkeping-keping. Au tak tiya billahi wal malaikati qabila. Atau Anda bisa mendatangkan Allah Azza wa Jalla dan para malaikat berhadapan. Allahu Akbar. Mereka menggunakan metode rendahan barakallahu fikum untuk mematikan maknawi Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dengarkan, jangan sampai langkah ini kita adopsi untuk menghancurkan saudara kita barakallahu fikum. Kita bunuh maknawinya sampai kemudian orang-orang bodoh, orang-orang jahil berani kepada alim ulama, berani kepada orang yang berilmu, berani kepada du'at ilallah untuk mencela dan mencerca. Siapapun yang telah membukakan pintu ke arah demikian akan bertanggung jawab besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Membukakan pintu bagi orang-orang yang jahil, tidak mengerti agama, orang yang berproblem di dalam dakwah, untuk mencela, mencerca orang yang diangkat barakallahu fikum, maka ini adalah pekerjaan orang-orang kafir di masa yang silam. Jangan kita adopsi akhlak ini. Kita harus buang jauh-jauh barakallahu fikum di dalam hidup. Atau coba, au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Atau Anda punya rumah dari berbagai macam bentuk zukhruf, perhiasan, atau Anda naik ke langit. Subhanallah. Kami tidak percaya Anda itu sudah naik ke langit sampai Anda menurunkan kepada kami kitab yang kami baca. Coba. Nabi kita alaihi salatu wassalam harus berhadapan dengan metode jelek dan langkah seperti itu untuk memadamkan dan merusak maknawi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita belajar ketabahan, kita belajar kekokohan dari beliau alaihi salatu wassalam barakallahu fikum. Ternyata usaha rendahan ini ma'asyiral muslimin gagal barakallahu fikum. Walamma lam yanjah, maka di saat mereka melihat tidak ada pintu-pintu keberhasilan, maka mereka mencoba untuk melakukan iftira, yaitu mengada-ngada, berdusta maksudnya. Tadi sudah ingin mematahkan, ingin menjatuhkan, ingin merendahkan maknawi Nabi alaihi salatu wassalam dengan kalimat-kalimat tantangan seperti itu barakallahu fikum. Ketika mereka tidak berhasil, maka mereka pakai langkah yang keberikutnya, yaitu iftiraat, mencela. Iftiraat artinya mengada-ngada, berdusta barakallahu fikum. Padahal sebelumnya mereka telah berikan gelar al-amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Setelah itu berubah menjadi barakallahu fikum, lakop-lakop yang jelek dan kotor rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sampai mereka tidak membiarkan pintu makar kecuali mereka memasukinya rahimani wa rahimakumullah. Sampai Allah bercerita tentang dahakar yang mereka lakukan, waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Segala bentuk tipu daya mereka, Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan memberikan perhitungan dengan makar mereka. Walaupun makar mereka itu akan bisa menghilangkan gunung saking besarnya, tidak akan berhasil. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini upaya yang mereka lakukan di saat tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal sebelumnya mereka telah berikan gelar-gelar kemuliaan kepada beliau. Tapi di saat bertentangan dengan hawa nafsunya, kemauan dan keinginannya, inilah yang mereka perbuat terhadap beliau. Padahal beliau turun bukan untuk menggesek dunianya. Beliau datang bukan untuk merebut kekuasaannya. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla, oh, bukan untuk kemudian mengambil harta bendanya. Tetapi mereka merasa terusik dengan dakwatu tauhid rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Azza wa Jalla yang memperhitungkan semua makar mereka, sebesar apapun gagal langkah yang ketiga mereka lakukan. Langkah yang keempat, di saat mereka itu tidak berhasil dengan cara itu, laja'al qawmu ilal harbil hissiyah yanaluna biha min sahibir risalah wa ashabihi haitsu tafajjarat ahqaduhum. Beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah Syekh Muhammad Aman Al-Jami, maka di saat mereka gagal menempuh metode yang ketiga untuk mewujudkan ketidaksukaan dan kebenciannya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tampil melakukan langkah memerangi hissiyah, berarti sekarang nyawa, barakallahu fikum, menyiksa maksudnya. Maka terjadilah majlis musyawarah para tokoh-tokoh kafir Quraisy di Hijr Ismail. Ista'radul mawqifa wa darasuhu. Mereka mencoba untuk kemudian menjabarkan sikap-sikap, dan mereka belajar, mereka menghitung-hitung apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Coba diungkit, oh dia sudah begini, dia sudah membakar emosional. Ini cara-cara licik mengumpulkan orang untuk kemudian melakukan upaya-upaya bagaimana memberikan adha, gangguan terhadap jasmaniah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Berkumpullah mereka mencoba menjabarkan apa yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengatakan, betapa sabarnya kita, kata mereka, ya, tentang urusan orang ini. Ayat Nabi alaihi salatu wassalam telah mencela, mencabik-cabik jamaah kita, mencela Tuhan-Tuhan kita, mencela nenek moyang kita, mencela agama kita. Wah, dihitung, dihitung, dihitung, dihitung. Dijabarkan di majlis itu, barakallahu fikum. Sehingga di saat yamurru bihim nabiyyu alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam melewati mereka di saat mereka sedang menghitung-hitung tadi, menjabarkan apa yang telah diperbuat menurut mereka terhadap Tuhannya, barakallahu fikum, terhadap agamanya, terhadap nenek moyang mereka. Tampillah, bangkitlah emosional mereka, terbakar, barakallahu fikum. Maka di saat Nabi alaihi salatu wasalam lewat, wahum yatahadatsuna fi amrih, mereka sedang berbincang-bincang terhadap urusan Nabi alaihi salatu wasalam, bergerak semuanya, kemudian loncat dalam satu gerakan, barakallahu fikum, lalu mengelilingi Nabi kita alaihi salatu wasalam dari semua arah. Mereka mengatakan, antalladhi taqulu kaza wa kaza, fayujibuhumur rasul bikulli thiqatin wa thabatin. Naam, mereka mengatakan, andakah yang mengatakan demikian, demikian, demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab dengan penuh thiqah, kepercayaan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jal, ketabahan, keberanian. Naam, ana aqulu kadza wa kadza, saya yang mengatakan demikian, demikian. Fa aradu qatlahu, mereka ingin membunuh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi demikian, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat penampilan seperti itu, segera melakukan pembelaan, mendorong, barakallahu fikum, mendorong ini, mendorong itu di perutnya mereka, dan dia mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Rabbi adalah Allah? Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal mereka berada dalam teroran hidup, ketakutan yang sangat. Namun itulah keistiqomahan di atas al-haq, menjadikan seseorang berani untuk menghadapi resiko, berani untuk menghadapi, barakallahu fikum, resiko. Maka di saat mereka menjumpai ketidakmampuan mereka untuk melakukan hal itu, mereka melakukan muktamar khatirah, perkumpulan, permusyawarahan yang lebih menakutkan lagi dalam sangkaan mereka. Apa itu? Yaitu mereka ingin mengambil, di saat muslimin pada hari-hari mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka menganggap bahwa ini adalah peluang dan kesempatan, barakallahu fikum. Maka di antara usulan-usulan dalam muktamar itu, barakallahu fikum, bagaimana mereka bisa lepas dan selamat dari dakwahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Satu, dia harus dipenjarakan selama-lamanya, tidak boleh dilepaskan. Dua, dibunuh, barakallahu fikum, melalui tangan para syabab, pemuda-pemuda Quraisy. Dipilih sejumlah orang dari kabail, lalu dibagikan darahnya di kabilah-kabilah. Ketiga, dilenyapkan. Dilenyapkan, barakallahu fikum, dari negeri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat mereka merancang ide tersebut, mereka telah mengatur itu semua, urusan mereka. Allah Azza wa Jalla, zat yang maha mendengar, zat yang mengetahui rahasia muktamar mereka, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ide yang diambil dalam makar besar melenyapkan Nabi alaihi salatu wassalam, dipenjarakan selama-lamanya, dibunuh, dilenyapkan dari negerinya, yaitu adalah Abu Jahal la'anahullah, yang punya ide untuk mengumpulkan para syabab dari kabilah-kabilah-kabilah. Terpilihlah 10 kabilah dan setiap kabilah mengirimkan 10 jargon-jargon, jagoan-jagoan, pendekar-pendekar mereka, barakallahu fikum. Alasan Abu Jahal, kalaupun nanti terbunuh Muhammad, maka Bani Hashim tidak bisa akan membalas maksudnya, sehingga tidak ada yang mereka minta kecuali membayar dia menurut mereka. Coba dirancang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata barakallahu fikum, tidak menambah ujian besar-besar-besar itu pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam dan pada para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, illa salabah wa tasmiman, tasmiman fil mudhi mahma kana tadhiyat. Tidak ada kecuali menambah kekokohan barakallahu fikum pada diri mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ini adalah contoh dari seorang nabi min anbiya'illah wa rasul min rusulillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajarkan kepada kita orang yang sudah dipilih oleh Allah, dijaga dari kesalahan dan kekeliruan. Ternyata warna-warni hidup, ujian dan cobaan menyertai kehidupannya. Berarti tujuannya, kalau begitu, untuk mengangkat derajat hambanya. Semakin tinggi ujian seseorang hamba, umatnya juga semakin tinggi ujian dan cobaan, dan dia istiqomah untuk mengangkat derajatnya barakallahu fikum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sholat, azan, sholat, kemudian kita melangsungkan beberapa kisah perjalanan. Ya, kita ingin mengambil pelajaran agar kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Semua kembali kekokohan itu di saat kita benar-benar menjaga keikhlasan, ketulusan, keistiqomahan kita barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.